namanya orang salah satunya PNS menggadaikan SK membeli rumah. Apa itu termasuk riba? Meminjam duit 100 juta dibayar 120 juta, maka yang meminjam dan yang memberi pinjaman riba. Beralihlah ke bank syariah. Bank Aceh sudah robah jadi bank syariah. Bank BPD Aceh berubah jadi bank syariah. Bank BPD NTB Nusa Tenggara Barat sudah berubah menjadi bank syariah. Mudah-mudahan Bank Riau dan Bank Sumatera Barat, Bank Padang berubah menjadi bank syariah. Ustaz, gubernur kami alhamdulillah sholat tahajudnya rajin, puasa sunat Senin Kamisnya rajin. Itu bukan amal bupati, itu bukan amal gubernur, itu amal manusia biasa. Kalau mau jadi orang yang beramal dengan jabatan, robah bank konvensional menjadi bank syariah. Allahu Akbar. Adapun yang sudah terlanjur meminjam, maka lunasilah cepat-cepat selesai. Itu kan Ustaz Somad membawa ceramah bantu itu, dia inyo ndak punya SK. Ambo ada SK. Ambo PNS, ada SK. Pernah Ustaz pakai minjam? Tidak. Lalu Ustaz beli otoba, ambo minjam. Nah, iceknya ndak minjam, kok minjam? Kama Ustaz minjam, ama bank. Ama ambo. Mak, juallah rantai galang ameh mak. Aku ingin punya oto. Malulah awak ceramah pakai bobo. Deko kena hujan. Kau kok kerja mak dari ketek menyusahkan sampai letuh. Tuh, mau pinjam galang rantai subang anting jual, tapi sudah itu mau bayar. Bunganya pinjaman lunak tanpa bunga. Oh, kadang jual mak, aku kadang gadang. Lo bunganya daripada bank konvensional. Zaman kini terkenal teknologi canggih. Anak-anak zaman sekarang lebih modern, mengaji dan ibadah ditinggalkan. Anak-anak zaman sekarang banyak menggunakan aplikasi TikTok dan mobil-mobil legend. Jadi ibadah ditinggalkan. Ambo dikirim video dari Malaysia masalah mobil legend. Datanglah seorang pegawai pemasang tiang internet. Di kampung itu Nini Mama melarang, tokoh melarang. Pak, izinkan kami pakai pasang tiang internet. Jangan. Nanti Bapak kalau bisa internet nonton pengajian mudah lancar. Tak perlu. Saya mau ke masjid pengajian. Nanti Bapak kalau pasang internet mudah nonton TV. Saya tidak nonton TV. Rupanya diam-diamnya main Mobile Legend. Datang anak muda dari belakang. Bapak main. Cepat pasang. Kau macet-macet. Berhentilah main Mobile Legend. Berhentilah main TikTok. Berhentilah main game online. Waktu kita habis 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam dihabiskan dalam 3 waktu. 8 jam karajo, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 petang, maka 8 jam karajo. 8 jam lalok, kalau tidak lalok 8 jam kanai penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam karajo, 8 jam lalo, dan 8 jam tak tahu entah kama apa ini. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, surfing, launching, mancing. Oleh sebab itu maka waktu yang lalu tak dapat dipertanggungjawabkan, tapi masa yang akan datang, ingat, malaikat akan bertanya, latus alunna yauma izin anin naim. Nikmat nan patao ditanyo dek malaikat adalah an umrihi fi maafna, umurmu ke mana kau habiskan. Alhamdulillah masyarakat malalu, umurmu hari ini ke mana kau habiskan. Kami mendengarkan ceramah dari jam 11 tadi sudah menunggu sampai jam 4:30 kami mendengarkan ceramah. Pulang dari sini bersilaturahim, maghrib berjamaah, isya berjamaah, malam menyambung silaturahim. Meninggal, oh belum meninggal, tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Maka yang lalu-lalu ini jangan buka HP. Kadang ambo mohon maaf banyak suuzon, manca lihat orang tua duduk di masjid, awak calik, apalah apa akulah tua main HP juga nak ke awak, rupanya nyembaca Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, ambulah suuzon, mohon maaf, mohon maaf ya. Rupanya awak payah main game online. Saya punya piutang dengan orang lain. Sudah lama tak dibayar-bayar. Apa boleh piutang itu saya berikan saja dengan dia, dengan niat membayar zakat mal? Jangan cuma diam. Ayat nan paling panjang dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 282. 282. 282. Berapa? 282. Nah, jangan beko pulang ke rumah 822. 282. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas tertentu, faktubu, tulis. Padahal zaman Nabi tidak ada orang pandai menulis, buta huruf. Tapi ayat paling panjang tentang menulis hutang piutang. Gara-gara utang putus silaturahim, gara-gara utang awak bercakap berkelahi, gara-gara utang awak tidak pulang kampung, gara-gara utang awak masuk neraka, gara-gara utang susah hisap akhirat, gara-gara utang amal awak habis, maka catat utang. Ustaz Somad pinjam uang saya kemarin. Ya, kapan bayar Ustaz? 1 Mei. Tahun berapa? Nah, itu tahunnya penting. 1 Mei saya bayar. Tahun berapa? Mei. Maybe yes, maybe no. Tak bisa. 1 Mei 2018. Kalau tidaknya bayar, tagih. Kapan bisa bayar? Saya tak bisa. Fa'inkana zu'usratin. Kalau nya dalam kesulitan, 1 Mei tidak sanggup bayar, tambah. Fa'naziratun ila maisarah. Kasih waktu lagi. 1 Mei tak bisa, tidak? Juni, Juli, Agustus. Ingat, 1 Agustus. Okey? 1 Agustus. Sebelum panjat pinang. Baik. 1 Agustus tagih lagi. Bisa 1 Agustus? Tak bisa. Yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan, itu lebih baik. Bagus. Kalau kau sedekahkan, itu lebih baik. Nah, yang paling bagus. Bisa 1 Agustus? Tidak. Saya sedekahkan. Sedekah. Tapi yang menghafal ayat itu orang nan memberi pinjaman. Kini banyak nan menghafal nan meminjam. Masuk awak tagih, kapan bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Apa kepala? Itu ayat ambo, bukan ayat doa. Jadi Buya, bisa ndak awak gue zakat? Inyo fakir miskin apa ndak? Kalau nyu orang kayo dek bakhil tak bisa, tapi kalau masuknya dalam innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil, bisa. Itu yang kemarin saya jadikan sebagai zakat mal. Tapi akadnya harus jaleh, yang akadnya tak jelas. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana hukum gadai sawah hasil panen selama gadai tersebut? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman, kalau kau ambil manfaat dari pinjaman itu, maka itu riba. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, kau ambil manfaat, kau ambil keuntungan, kau ambil kelebihan, padi, sawet, karet, duit, maka kelebihannya itu riba. Jangan makan riba. Orang nan makan riba mengalami limo, nan patamo, bangkit dari kubur. Kama yatahabbatuhu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Dua, makan riba, makan haram, doa tak dikabulkan Allah, mata'amuhu haram, makan riba. Tiga, otaknya hitam busuk gara-gara naik darah haram dari jantung ke otak, nasiatin kazibatin khati'ah. Empat, gara-gara makan riba sedekah tak diterima. Lima, duit riba dibawa ke Makkah, dikumpul duit riba, riba, riba, riba, pergi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji, tak dapat mabrur, karena kau berangkat dengan uang riba. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari riba. Makin ketek kalau tengok. Gadang-gadang ketek. Mohon doa saya yang subuh tadi. Mohon doa teman saya yang subuh tadi meninggal dunia, Ahmad Fauzan Andi Laksito. Untuk Ahmad Fauzan Andi Laksito, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma afir lahu, ampunkan Ahmad Laksito, warhamhu rahmati dia, wa'afihi beri dia kebaikan, wa'afu anhu maafkan silap salahnya. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu ufratan min hufalin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Waj'al ahlahu minas sabirin, jadikan keluarga yang ditinggalkan termasuk orang yang sabar. Saya ingin tanya Ustaz, apa boleh menikah dengan anak laki-laki dari saudara ayah yang laki-laki? Saya punya ayah laki-laki. Ayah saya ini punya saudara kandung laki-laki. Saudara kandung ayah saya ini punya anak perempuan. Nikah saya dengan dia, ayah kami adik-beradik, boleh tak? Boleh. Menikah dengan ayah adik beradik kandung. Wabanati ammika, wabanati anak-anak ammika pamanmu, anak dari saudara kandung ayahmu, boleh kau nikahi. Tapi dianjurkan menikah dengan orang asing. Iqtaribu tasihhu, bukan hadis Nabi, ucapan sahabat. Nikahlah dengan orang asing, maka kau akan sehat. Jadi ternyata secara gen genetikal bagus nikah dengan orang asing. Nah, jangan sejauh orang tak usah. Boleh tak nikah dengan orang sekampung? Tak boleh, banyak mana. Sekampung. Carilah orang lain. Ustaz Samad, iko malah logo kampung Amboga. Oh, itu apa potong tepi di Bengkalis? Itu bini Ambo. Nawak orang Minang, nikah je orang Melayu. Orang Minang, nikah je orang Sumatera Utara. Nikah nah, bagus. Apalagi zaman dulu yo, zaman dulu susah. Awak kalau mbak cerita Zainuddin mengajak Hayati meniti emato. Tapi dulu orang kini tidak bermasalah. Kalau ada orang kini mempermasalahkan suku, tidak zamannya lagi. Saya tidak mau kamu menikah dengan orang Batak. Kenapa? Kita orang Jawa, tinggi, mas. Nanti kalau nikah sama orang Batak langsung jadi tulang. Ini kok orang tidak paham. Buya, calon mertua Ambo itu tidak mau menerima Ambo, Buya. Baca rogo, Buya. Nah, tentu dibawalah tokoh masyarakat. Anak-anak muda, kalian kalau mau meminang, jangan kalian datang surang petantang petenteng pakai celana jin sobek. Siapa lo ingin mewagi anak gadis? Celananya juga kuyak, Pak. Celana, Pak. Nah, tentu datang bawa, coba oh, Pak Kapolres, Pak Dandim. Insya Allah diterimanya langsung. Assalamualaikum Pak, calon menantu, calon mertua kamu itu orang apa? Calon mertua saya itu orang Minang Pak, saya ini orang Riau Pak, yang cari Ustadz dan orang Minang. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, siapa? Aku orang awak, dakek je Buya, oh lanci-lanci aneh rumah. Elok Pak Jago, orang awak barang cak mana? InsyaAllah, cari orang-orang. Iko calonnya orang Jawa kok, saya cari Ustaz orang Jawa. Bawa ke situ. Juri pun kabari api. Terus memang bilang dina orang teko kene ya. Kebetulannya orang Sunda, apa-apa Kapolres? Kok maha itu? Udah maha. Abdite, itu saya kena pek. Kebetulannya orang dari Sumatera Utara, apa-apa dan di... Biar lo, ala kita sesudahnya. Oh, lo maksudnya? Tapi nan paham bahasa. Kalau tidak paham bahasa, berkelahi awak. Datanglah orang Batak ke restoran orang Minang. Biar lo, kecik. Datang orang awak, babi nak lo, kambing nak lo. Padahal biar lo, itu artinya berakabah. Itulah para lunyo awak di Indonesia. Kok banyak, lebih dari 300 bahasa. Mama, aku suka mana bahasa-bahasa. Nah, kok kalau mau ceramah di tampek pemukiman transmigrasi orang Jawa, bahasa Jawa. Bu ibu, beripun kabare api. Wis bilang bilang dina rata kok kene ya. Rupanya di jaweknya panjang-panjang. Awan apa? Apa doa agar anak bisa hafiz Quran dan pencerah seperti Ustaz? La ilaha illallah. Ambo indah hafal Quran. Itulah cita-cita awak Ambo nanti tidak tercapai sampai ini. Pulang ambo dari Maroko membawa dua ijazah. Sebelah kiri LC, sebelah kanan MA. Mak, aku sudah LCMA. Apa kece amamu? Aku enggak hafal Quran. Tapi ambo berharap mudah-mudahan anak-anak awak hafal Quran. Masukkan ke pondok tahfiz Quran. Kini ada namo programnya Karantina Al-Quran. Kebetulan di Pekanbaru namo pengelolanya Dr. Mustafa Umar, guru kami. Patang ado ama-ama dari Padang Panjang. Basuo yombo di hotel, dibuat acaranya di hotel. 35 hari hafal Quran. Amakku umur 67 tahun dari Padang Panjang. 5 balai hari. Ambo tanyo, lah bara lamo si koma? 5 balai hari. Berapa jus dapat? Bara jus dapat 5 jus. 5 balai hari umur 67 tahun dapat 5 jus. Itulah luar biasa. Ah, cuba awak gue karantina Al-Quran. Program karantina Al-Quran Eko Profesor Dr. Ahsin Sahok. Ah, gue minta gue kan cabang Malalo buatkan program. Insyaallah sudah ambo tanyo pengelola, labara urang hafal Quran ikrik program Eko? 5000 urang lah hafal Quran ikrik program Eko. Mudah-mudahan awak ikut yang mengembangkannya di Sumatera Barat. Bapak nan punya tanah, buat. Itu yang tanah saya 2 hektar buatkan untuk pondok hafal Quran. Anak-anak mengaji, mengalir pahalanya. Tanah-tanah tanam duit, tanam ini hilang semua. Rumah sebesar tanah lapang bola tinggal. Tapi yang kita buatkan pondok tahfiz Quran, itu yang tetap mengalir. Anak-anak mengaji. A bataba batata batata batasa basaba. Apakah setiap keluar masjid kemudian masuk kembali boleh melaksanakan tahiyatul masjid? Bagus, afdal. Misalnya keluar berwudu, masuk balik tahiyatul masjid. Bagus. Salat wudu bagus. Keluar wudu. Keluar wudu. Kita punya keluar. Rupanya masuk angin. Kalau masuk angin jangan ditahan. Keluarkan sebelum kentut tu bayar. Iku ada orang sampai biru muka menahankan. Wudunya masuk balik bagus. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli rakaataini, salat sunat 2 rakaat. Usalli sunatan tahiyatal masjid. Iku banyak orang mudi pulang kampung kok ndak ada singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan kancang-kancang. Buang air kecil, buang air kecil. Singgah ke masjid, solat sunat, tahiyatul masjid. Apa yang harus dilakukan agar suami mau solat? Kenapa bisa menikah dengan suami tak solat? Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, saya sampaikan, sebelum menantu itu diterima, adakan dulu fit and proper test. Ketua Panitia Buya Hamidi, keamanan Pak Dandim dan Pak Kapolres, tim peninjau dari Riau Abdul Somad RC4. Pertanyaan pertama, apakah kamu sholat? Tidak satu dua orang nan baca rito kambo. Ustaz, saya nikah sama dia karena mobilnya besar. Saya nikah sama dia karena duitnya banyak, karena maharnya emas. Tapi sekarang saya menyesal bosan dia tak sholat, rasanya macam tidur sama babi hutan. Tuh, jadi perhatian sama yang gadis-gadis ini. Jangan mudah saja menerima laki-laki. Kalian harus adakan tes, cari dia. Makanya orang zaman dulu kalau mencari menantu, yang pertama dia cari adalah sholat atau tidak, panggil dia. Tes penerimaan menantu. Siapa nama kamu? Nama saya Torik, Pak. Apa jawab sama Iwar Torik? Wasama iwatorik lulus 7.5. Nama kamu siapa? Nama saya Imron, Pak. Apa aja surat Al Imron? Panjang tu, Pak. Ya, tapi sehari-hari saya panggil Kulhu, Pak. Apa aja Kulhu Allah? Allahu a'ad, nillahu samad. Lulus. Kebetulan ambo yang ngetes kan? Namo ambo disabihin dulu sama. Nah, carilah menantu yang sholat, bukan somat. Sholat, soleh, somat bisa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Awak mulai ceramah jam 3, inilah jam ampek 20, ambolah ceramah 80 menit. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi amal soleh, membuat kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhazinnya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.